hati kita telah lama bersiap menghadapi saat ini. Perpisahan itu tak bisa ditunda lebih lama lagi. Kemarin kita habiskan gadis-gadis yang riang.